Saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu Ismail Radio. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal ham la ilaha illa an wahdaka la syarika lak al mannan ya badi as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Wa ba'd. Poligami adalah polemik seperti pantai yang tak bertepi. Pasang surut menyisir hati-hati wanita dan para istri khususnya. Sedangkan laki-laki dan para suami khususnya dilanda demam poligami. Obat penawar dua anak Adam atas permasalahan ini beredar di pasar bebas dengan bahan-bahan racikan yang jauh dari standar syariat. Banyak pasangan yang mengkonsumsinya sekarat di pengadilan-pengadilan agama dengan nyanyian yang terhits. Cerai, syahwat yang menggunung, ikhtilat di tempat-tempat kerja, bersupel-supel ria dengan lawan jenis yang bukan mahram, senang dengan situs cabul, repressing di hotel-hotel, kafe-kafe dan klub-klub malam, mata yang liar bak burung hantu, dan pameran aurat yang berseliweran telah menaikkan tensi syahwat yang menyebabkan banyak laki-laki terjerembab jatuh ke jurang-jurang perzinaan, pelacuran di legalitas dan dianggap sebagai pekerjaan, selingkuh menjadi budaya. Gadis-gadis ABG senang bermewah-mewah dari si hidung belang. Semua bursa seks telah memenuhi atmosfer negeri ini yang menjadi jalan pintas datangnya azab Allah Ta'ala dari apa yang telah ditandaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda beliau, "Iza zaharad dina warriba fi qariyah faqad ahallu bi anfusihim azab Allah." Jika telah tampak jelas zina dan riba dalam suatu desa, maka sungguh mereka telah menghalalkan atas diri mereka datangnya azab Allah. Kata poligami, bakteri terganas yang banyak membunuh para istri, suami syahwat yang menghadang suami dianggap debu yang diterbangkan angin. Cinta pertama bagi para istri adalah cinta yang dibawa mati. Istri pertama adalah istri terakhir bagi mereka. Sampai ada sebuah ungkapan, sehidup semati. Para pendengar Ismail Radio yang semoga Allah memberi hidayah dan taufiknya kepada kita, khususnya para istri yang salihah. Jika Allah Ta'ala menganugerahi Anda agama dan petunjuk, maka itu artinya Allah mencintai Anda. Jika Allah menguji Anda dengan berbagai kesulitan, penderitaan dan persoalan, maka itu artinya Dia ingin menghapus dosa-dosa Anda dan meninggikan derajat Anda. Jika Allah memberi nikmat suami kepada Anda, maka Allah menginginkan suami Anda tersebut menjadi lahan terluas bagi Anda untuk menggapai surganya. Saya punya sebuah puisi yang sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perihal poligami. Saya akan bacakan puisi ini. Judulnya adalah Keadilan Harga Mati. Kenapa berpoligami? Wanita itu fitnah pertama Bani Israel. Satu istri lebih ringan dari dua. Wanita itu fitnah terbesar lelaki sepeninggal Nabi. Dua istri lebih ringan dari tiga. Tulang rusuk yang bengkok, asal penciptaan wanita. Tiga istri lebih ringan dari empat. Kufur terhadap suami. Tiket terlaris wanita di neraka. istri-istri itu perhiasan jika salih, istri-istri itu musuh jika pembangkang, istri-istri itu penuh kasih dan sayang jika taat diperintah, istri-istri itu membuahkan keturunan jika subur dan pengasih. Satu istri tidak ternafkahi, bagaimana bisa adil dengan dua istri? Istri dipukuli bak budak belian, kenapa lagi mencari korban tambahan? Anak-anak yang ada ditelantarkan, berapa lagi anak-anak yang kelak kelaparan? Cemburu tabiatnya, tidak bersyukur ijazahnya, persaksiannya separuh lelaki, agamanya pun hanya sebagi. Tidak adil itu permusuhan, jadi perang terbuka antar istri. Tidak adil itu kezaliman, jadi kegelapan di hari pembalasan. Tidak adil itu kedurhakaan, kelak terseok-seok di padang mahsyar. Poligami syariat langit, kerap terjadi perdebatan sengit, termaklumat dalam nas. Jadi napak tilas bukan sekedar pemuas, keadilan padanya harga mati, atau cukup satu istri. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian nasihatku untukmu. Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran. Nantikan nasihatku untukmu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.